kasih, meski kau tak cinta aku, ku tetap merindukan, meski kau tak pernah merasa sedikit pun untuk merindukan aku. Cintaku ini bukan cinta milik manusia biasa.